Pertengkaran yang lalu membuat perpisahan kita. Surat cerai yang kau kirim itu aku terima tanpa berdaya. Ku terima. Terbaru bareng-bareng sama New Gita Bayu, ada satu balagu.